بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, kita telah memasuki bab yang keempat dan ini sesi yang ke-11 dari pembahasan Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bab yang keempat, babud doa ila syahadati an la ilaha illallah. Bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Iya. Maksudnya di sini dakwah kepada tauhid. Diambil syahadat la ilaha illallah karena ini dari pokok yang diajak, dari pokok dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Sebelum saya lebih dalam di sini, saya ingin memberi satu poin lagi di bab yang ketiga tadi. Ada satu poin pembahasan yang saya ingin garis bawahi di bab yang ketiga tentang masalah bab takut dari kesyirikan, terkait dengan masalah manfaat dan buah, thamarat al-khauf minasyirk, buah dan hasil takut dari kesyirikan itu. Iya. Ada lima hal yang ingin saya ingatkan di sini dari buahnya. Yang pertama, agar supaya seorang itu lebih giat mempelajari apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan. Dari buah dan hasilnya, seorang itu lebih giat mempelajari apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan. Agar supaya dia tidak jatuh di dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak ketahui. Iya. Baik, kemudian yang kedua dari buahnya juga, supaya seorang itu istiqamah di atas ketaatan dan lebih bermujahadah, lebih bersungguh-sungguh di atas al-akhlak al-fadilah, akhlak yang mulia. Kalau dia punya rasa takut terhadap kesyirikan, ini akan membuat dia selalu berusaha menjaga dirinya di atas ketaatan dan bersungguh-sungguh menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga dari buahnya juga adalah memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah dan doa, memperbanyak istighfar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah dari buahnya juga, supaya seorang itu perhatian terhadap hal-hal yang menyempurnakan tauhidnya. Sebab kalau dia perhatikan sudut yang menyempurnakan tauhidnya, maka ini cenderung akan menyebabkan dia detail dalam mengenal pintu-pintu kesyirikan untuk dia tinggalkan, dia jauhi. Iya. Jadi yang keempat, dia perhatian terhadap pembahasan apa yang menyempurnakan tauhid. Kemudian yang kelima, dia berhati-hati dari segala dari'ah, segala pengantar yang bisa membawa kepada kesyirikan. Dia berhati-hati dari segala dari'ah yang bisa mengantar membawanya kepada kesyirikan. Iya. Ini lima faedah yang hendaknya dicatat dan diperhatikan dengan baik di pembahasan ini. Baik. Kita ke bab yang keempat terkait dengan dakwah. Ya. Ila syahadati an la ilaha illallah. Yang dimaksud adalah dakwah kepada tauhid. Cuman oleh penulis rahimahullahu taala, beliau mengambil bagian yang paling khusus dari tauhid tersebut, yaitu syahadat la ilaha illallah. Iya. Baik, jadi setelah diterangkan tentang tauhid, tentang keutamanya, bagaimana mentahqiq tauhid, dan diterangkan tentang wajibnya menjauhi kesyirikan dan khawatir terhadapnya, maka seorang harusnya mengetahui bahwa pembahasan tauhid itu bukan pada dirinya saja. Dia ada kewajiban untuk menyampaikan dan mendakwakannya. Dia ada kewajiban untuk menyampaikan dan mendakwakannya. Baik. Di sini penulis rahimahullahu taala membawakan sebuah ayat dan membawakan dua hadis. Ayat yang pertama, ayat yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullahi taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan firman Allah taala, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Ya, jadi ini perintah Allah kepada nabinya. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Jadi jalan beliau, agama beliau, iya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya. Ad'u ilallah. Ad'u, saya berdakwah kepada Allah. Ad'u di sini hal ya, keadaan beliau dalam keadaan berdakwah. Dan ad'u itu datang dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yang memberikan makna al-istimrar, terus menerus. Continue. Yang beliau selalu berdakwah. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada letihnya beliau di dalam menasihati umat, mengarahkan umat kepada hal yang memperbaiki mereka dan menjauhkan umat dari hal yang membahayakan mereka. Ad'u ilallahi, saya berdakwah ilallah, kepada Allah. Ya, orang yang berdakwah itu ada yang berdakwah kepada Allah, ada yang berdakwah kepada selain Allah. Ada yang berdakwah kepada selain Allah. Tapi di sini ditegaskan bahwa dakwah beliau adalah ilallah. Maka ini tambih terhadap ikhlas. Ya, peringatan terhadap kewajiban ikhlas di dalam berdakwah. Dakwahnya kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan pula kepada mengajak manusia mengikutinya, bukan kepada kedudukan maupun jabatan, bukan kepada kekuasaan, tapi ilallah, kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Iya. Basirah yang dimaksud adalah pengetahuan yang dengannya seorang itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu al-basirah. Sebab basirah itu sesuatu yang dengannya dia bisa melihat, memandang. Dia pandai membedakan antara yang hak dan yang batil. Iya. Karena itu basirah ditafsirkan dengan ilmu. Dan ditafsirkan dengan keyakinan. Karena memang umumnya dakwah itu seperti itu keadaannya. Iya. Ala basirah, di atas basirah. Jadi orang yang berdakwah itu dia harusnya memiliki basirah, memiliki ilmu. Dan ilmu itu terkait dengan ilmu syariat tentang apa yang akan didakwakan. Kemudian dia juga punya ilmu tentang keadaan orang yang dia dakwahi. Iya. Dan dia punya ilmu bagaimana cara menyampaikan ilmu ini kepada orang yang dia dakwahi. Itu tiga hal. Iya. Tiga hal pada hal yang terkait dengan basirah. Jadi basirah itu bukan cuma ilmu dengan syariat saja. Seorang hanya sekedar mengetahui saja, punya ilmu saja, itu tidak cukup. Tapi dia juga hendaknya mengetahui keadaan orang yang dia dakwai. dan dia punya juga mengetahui cara menyampaikan ilmu ini kepada orang yang dia dakwai. Ya, maka itu tiga hal dicakup di dalam ala basirah. Dan basirah ilmu ma'rifah, yang dengannya seseorang itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Menunjukkan bahwa siapa yang merupakan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti mengikuti jalan Nabi di dalam berdakwah. Iya. Dan ini dari kehususan para sahabat, apa kehususan orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masuk di dalamnya yang paling awal para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula dari orang-orang yang berilmu. Dan seluruh dari umat ini yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Ya, maksudnya saya mensucikan Allah, mengagungkan dan membesarkannya. Saya mengagungkan Allah dari segala kesyirikan. Maha tinggi dan maha suci Allah dari segala kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya sama sekali tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tidak dalam keyakinan, tidak dalam amalan, tidak dalam tempat tinggal, tidak pula dalam hal yang lainnya. Jadi sama sekali tidak terhitung dari kesyirikan. Tidak dalam keyakinan, tidak dalam amalan, tidak dalam tempat tinggal. Iya. Dia tidak terhitung dari apa namanya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Baik. Maka di dalam ayat ini terdapat kewajiban apa namanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala, beliau membawakan hadits ini di sini atau ayat ini di sini. Ya. Pertama beliau ingin jelaskan dari firman Allah, kul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Maksudnya jalannya Nabi Muhammad, ini jalanku. Ya. Jalannya Nabi Muhammad itulah jalan beliau berdakwah kepada tauhid. Itulah jalan beliau berdakwah kepada tauhid. Maka seorang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berdakwah kepada tauhid, berarti dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sisi pendalilan yang pertama. Dan sisi pendalilan yang kedua, ala basirah, di atas basirah. Iya. Di atas basirah. Bahwa dakwah itu yang dipuji apabila di atas basirah. Dan tidak ada basirah, tidak ada ilmu ma'rifah yang lebih besar daripada tauhid. Daripada tauhid. Iya. Karena itu orang yang tidak berdakwah kepada tauhid itu tidak di atas basirah namanya. Karena tidak ada basirah yang lebih besar daripada apa? Daripada tauhid. Baik. Jadi ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala terkait dengan ayat ini. Di pembahasan dakwah kepada tauhid. Iya. Jadi terdapat sekali lagi kewajiban berdakwah kepada tauhid dari dua sisi. Sisi yang pertama, kul hadhihi sabili, inilah jalanku. Dan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah kepada tauhid. Maka siapa yang tidak berdakwah kepada tauhid, dia tidak menempuh jalan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, ala basirah. Basirah itu tidak ada basirah yang lebih besar daripada apa? Daripada tauhid. Iya. Tidak ada basirah yang lebih besar daripada tauhid. Dan di dalam ayat ini terdapat penjelasan bagaimana etika berdakwah itu. Ini ada ayat adalah aslun azim. Sebuah dasar yang sangat penting terkait dengan masalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ayat menunjukkan kewajiban berdakwah ya ke jalan Allah. Baik. Iya. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa basirah terkait tiga hal. Basirah terkait dengan ilmu terhadap syariat. Yang kedua, basirah terkait dengan apa? Ilmu terhadap keadaan orang yang dia dakwai. Dan yang ketiga, basirah terkait dengan apa? Hikmah, cara dia menyampaikan dakwah itu kepada yang dia dakwai. Baik, jadi ini tiga hal. Dan keadaan mad'u itu beraneka ragam. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala sebutkan tiga keadaan terhadap mad'u. Ya. Itu yang disebut di dalam Al-Quran. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idhatil hasana wajadilhum billati hi asan. Disebutkan tiga tingkatan terhadap mad'u. Ya. Yang pertama, kalau mad'u-nya ini, dia memang orang yang mencari kebenaran. Cinta kepada kebenaran. Dan lebih mendahulukan kebenaran di atas yang lain. Kalau mad'u-nya seperti ini, maka ini didakwai dengan hikmah. Didakwai dengan apa? Dengan hikmah. Baik. Dan yang seperti ini tidak perlu diberi nasihat keras, didebat, tidak perlu. Karena dia asalnya cinta kepada kebenaran. Lebih mendahulukan kebenaran di atas yang lainnya. Dia cari kebenaran itu. Maka ini didakwai dengan apa? Hikmah. Dan yang kedua, ya, adalah orang yang sibuk dengan kebatilan. Tapi kalau dia tahu kebenaran, maka dia akan ikuti kebenaran itu. Dan dia akan dahulukan kebenaran itu. Tapi dia sibuknya dengan lawan dari kebenaran. Nah, maka yang seperti ini, kata Ibn al-Qayyim, ini perlu diberi mau'idah. Diberi nasihat yang mendalam. Diberi targhib dan terhib. Iya. Diberi dari kalimat-kalimat ajakan yang menusuk ke dalam hatinya dan dari larangan-larangan dahsyat yang bisa menghardiknya. Baik. Keadaan yang ketiga, orang yang didakwai itu adalah seorang yang mu'anid, orang yang keras kepala dan menentang. Ya, maka ini jalannya adalah jalan yang ketiga. Wajadilhum billati hi ahsan. Dijidal, didebat dengan hal yang paling baiknya. Ya, kalau dia kembali, ya alhamdulillah. Kalau tidak, maka seorang itu hanya mengajaknya kepada jalan yang benar. Ya, tapi ahlul batil itu kadang perlu dimujadalah dengan cara yang bagus. Iya. Karena kalau setiap dari ahlul haq tidak mendebat dari ahlul batil, maka mungkin saja kebenaran itu dikaburkan oleh ahlul batil dengan sebab hal tersebut. Iya. Tapi ahlul haq yang menjidal ahlul batil itu harus orang yang kuat di dalam ilmu. Kuat di dalam ilmu syariat dan dia mampu di dalam menghadapi syubhat dan punya basirah, mengerti di dalam menghadapi dari ahlul batil. Jelas ya? Baik. Ini urusan mendebat, ini bukan urusan semua orang. Ya, dan ini juga bukan masalah apa namanya berani tidak. Tapi ini hal-hal dilihat kepada beberapa syarat. Kepada beberapa syarat yang diterangkan oleh para ulama di dalam hal tersebut. Kemudian dari hal yang penting juga yang perlu ditegaskan di sini, bahwa dakwah di jalan Allah itu harus dibangun di atas dua syarat. Syarat yang pertama, dia harus ikhlas di dalam berdakwah. Iya, ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua, dakwah itu harus di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Harus di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dua syaratnya, ikhlas dan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak ikhlas, maka dia musyrik namanya. Kalau dia tidak di atas petunjuk Nabi, maka dia namanya mubtadi. Orang yang berbuat bid'ah. Iya, orang yang berbuat bid'ah. Baik. Terkait dengan sifat-sifat seorang dai, sifat-sifat seorang dai itu banyak ya. Dari sifat-sifat mereka. Di antara sifat seorang dai, yang pertama, dia faqih. Ya, punya fikih terhadap apa yang dia perintah dan apa yang dia larang. Pertama punya fikih dulu. Bukan sekadar dia tahu saja, tapi punya fikih terhadap apa yang dia perintah dan apa yang dia larang. Iya. Dan yang kedua, dia rafiq, punya kelembutan. Kelembutan pada hal yang dia perintah dan hal yang dia larang. Iya. Kemudian yang ketiga, dia adalah seorang yang halim. Halim itu adalah orang yang tidak tergesa-gesa, penuh pertimbangan. Penuh pertimbangan pada apa yang diperintah dan apa yang dia larang. Baik, ini tiga ketentuan. Faqih, rafiq, dan halim. Dia punya fikih, kemudian punya kelembutan, dan dia punya apa? Hilim. Iya. Dia punya hilim. Nah, hilim ini yang menyebabkan dia di dalam berdakwah tidak tergesa-gesa. Jauh memandangnya. Ya, jauh pertimbangannya. Sehingga kalau dia berbuat sesuatu, ya dia ukur akibat dari apa yang dia lakukan. Dia ukur akibat dari apa yang dia lakukan. Baik. Maka ini tiga sifat diperlukan oleh seorang dai. Baik, ini pembahasan panjangnya tentang sifat dakwah, kita hanya sekedar memberikan dari dasar-dasar saya. Iya, terkait dengan ayat ini. Dan di dalam ayat ini terdapat tambih untuk ikhlas. Kewajiban untuk ikhlas. Iya. Baik, dan terdapat bahwa basirah di dalam dakwah itu dari kewajiban. Jadi jangan dia berkata dakwah itu boleh dengan apa saja. Tidak, wajib di atas basirah. Tidak boleh berucap tanpa ilmu. Sebab kapan dia berucap tanpa ilmu, tidak di atas basirah, maka dia berucap benar pun tidak sengaja, tetap dia dapat dosa. Tetap dia dapat dosa. Karena artinya dia telah berucap tanpa ilmu. Dan Allah telah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan kalian berhenti di atas sebuah perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi itu syarat berdakwah, harus ada basirah. Beda dengan banyak manusia di masa ini. Ya, dakwah itu di manusia masa ini yang penting dia retorikanya bagus, bicaranya bagus. Ya. Kalau bisa disenangi oleh orang yang mendengarkan, ya, bisa menarik hati orang yang mendengarkan, nah itu yang disebut sebagai dai. Ya. Enggak peduli apa profesinya, mau penyanyi, mau pemusik, ya. Mau orang yang kenal agama, tidak kenal agama, karena itu bukan ukuran bagi mereka. Ukurannya bagi mereka adalah apa? Retorika dan bisa menarik hati. Ya, dan ini repot ya. Ini adalah hal yang termasuk musibah di tengah umat. Termasuk musibah di tengah umat. Maka perlu diterangkan tentang pentingnya dakwah itu dengan ilmu. Iya. Sebagian manusia ada yang berdalilkan dengan ayat. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadditsu anni walau ayah." Ya. Taballigu anni walau ayah. Sampaikan dariku, berceritalah dariku walaupun satu ayat. Ya. Ini sampaikan walaupun satu ayat. Dia enggak paham. Haditsnya kan balighu, sampaikan dariku. Bukan dia bikin sendiri. Tugasnya menyampaikan. Dia belajar, dia punya ilmu. Nah, itu dia sampaikan. Terus bahasanya Nabi, anni, dariku. Itu syarat dalam dakwah, harus dari Nabi. Dipastikan. Bukan dari dia. Dari kantongnya sendiri. Jelas ya? Ada sebagian manusia begitu. Yang penting dakwah dulu, keluar dulu. Iya. Nanti di tengah jalan kita belajar. Nanti di tengah jalan datang ilmu itu sendiri. Ya. Memang Masya Allah ya. Kadang sebagian orang, Masya Allah ilmunya didapat di jalanan. Ya, didapat di jalanan. Ya, dari hal yang lucu dan menarik, saya pernah dengar ada sebagian orang yang kayak gitu modelnya. Yang penting modal nekat saya. Sudah dapat tugas naik ke depan berbicara, dia naik ke depan berbicara. Ya. Jemaah sekalian, Allah tidak melihat kepada kedudukan kita, kepada harta kita, kepada apa namanya keturunan kita. Kalau Allah melihat kepada hal tersebut, saya adalah orang yang paling pertama mendemo Allah. Nah, ini bahasanya, mungkin ini orang tukang demo, ya. Sampai dia pakai bahasa-bahasa yang seperti itu. Jelas ya? Nah, ini kalimat-kalimat karena kejahilan muncul. Bayangkan mau mendemo Allah. Hah? Nah, itu kalimat kekufuran sebenarnya. Tapi dia enggak paham, enggak sadar tentang hal tersebut, di mana arah dari kalimat tersebut. Ya. Ada lagi yang pernah cerita, orang ini apa namanya cerita langsung ke Syekh Mukbil. Syekh Mukbil yang ceritakan kepada kita. Katanya dia diajak untuk keliling ke sana sini. Ya. Dia baca Al-Fatihah saja, orang Yaman, tapi baca Al-Fatihah saja belum ini. Belum pandai. Yang jelas diajak keluar di suatu masjid, dia dikasih tugas sama amirnya supaya ceramah. Ya, karena tugasnya ceramah, dia ceritakan dirinya, saya naik saja ke atas, ke depan. Ya, begitu sampai di depan, saya tidak bisa berkata-kata melihat orang banyak. Ya, akhirnya saya menangis saja. Menangis. Setelah itu dia turun. Ya, maka amirnya ini, Masya Allah, naik ke atas. Itulah syekh kita tadi, Masya Allah. Beliau tadi menangis. Ya, khasyatan lillahi ta'ala. Karena dia takut kepada Allah. Bisa saja diarahkan seperti itu. Ya. Pada, akhirnya orang ini itu yang menjadi sebab dia meninggalkan jemaah tersebut. Katanya ini orang betul-betul keterlaluan. Ya, sudah tahu saya ini orang yang baru belajar, tidak tahu apa-apa, dibilangin lagi seperti itu. Ya. Jadi dakwah itu di masa sekarang ini itu banyak hal yang apa namanya orang-orang yang masuk di lingkup dakwah menjadikan ya pembahasan dakwah ini sebagai sebuah kegiatan. Kadang seorang punya semangat, ya ada kadang niat baik pada sebagian manusia di dalam hal tersebut, walaupun tidak banyak atau banyak juga di antara mereka yang menghendaki dunia ketenaran dan seterusnya, tapi pada saat dakwah itu tidak di atas petunjuk, maka ini bukanlah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi gambarkan jalannya. Qul hadhihi sabili. Inilah jalanku. Iya. Jalan Nabi itu di dalam ayat diikat dengan beberapa hal. Sabili pertama jalan yang jelas. Hadhihi sabili cuma dikasih kata tunjuk ini jalanku, menunjukkan jelasnya jalan Nabi itu. Terang jalan Nabi, bukan hal yang sembunyi-sembunyi. Dan seperti sebagian manusia dakwanya ada yang kelihatan di permukaan, ada yang di bawah tanah. Ya. Ada yang kelihatan di depan, ada yang di belakang. Ada sebagian lagi, ada materi untuk pemula, ada materi untuk tingkatan yang sudah masuk di dalam baiat dan organisasi. Jadi kalau sudah tingkatan tinggi itu, nah itu biasanya sudah masuk di dalam rumah-rumah. Sendalnya pun tidak boleh keluar di dalam. Ya. Materinya nanti tentang masalah baiat, tentang sirriyatut tanzim, kerahasiaan organisasi, itu ada di dalam materi-materi sebagian orang. Jelas ya? Maka ini dari hal-hal yang harusnya diperhatikan dari bentuk berbahaya. Dakwah itu terang. Iya, karena itu Nabi Musa AS ketika ditantang oleh Fir'aun, tempat kita berjumpa. Kata Nabi Musa, bal mau'idukum yawmuz zina. Iya. Mau'idukum yawmuz zina wa ayyuhsyarun nasu duha. Perjanjian kalian adalah hari zina, hari ramai, di mana manusia dikumpulkan di waktu duha. Di waktu duha. Itu dakwah namanya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sifat yang lain, ad'u. Ya. Ilallah, ini tambih untuk ikhlas. Ala basira, di atas basirah. Basirah harus di atas petunjuk, di atas ilmu, sesuai dengan syariat. Ana wa man ittabani, saya dan orang yang mengikutiku. Ya, yang pertama mengikuti Nabi adalah para sahabatnya. Karena itu harus sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan seorang yang berdakwah itu selalu mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Tasbih itu masuk di dalamnya. Dia selalu memujinya, berdikir, melakukan salat. Ya, dan dia bukan termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Selalu dia jaga dirinya jauh dari apa? Dari kesyirikan. Maka ini sifat-sifat orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau bawakan hadits Ibnu Abbas. Kata penulis rahimahullahu taala, wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له ya. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, tatkala mengutus Muadz radhiyallahu anhu ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya ya. Jadi Rasulullah pernah mengutus Muadz bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu ke Yaman. Dan ini kejadiannya di tahun 10 Hijriah, sebelum Nabi berhaji. Iya. Dan Mu'ad bin Jabal terus berada di Yaman sebagai wali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai qadhi, dan sebagai orang yang mengajari manusia di Yaman, sampai akhirnya Mu'ad kembali di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, setelah itu Mu'ad ibn Jabal berpindah ke Syam dan meninggal di Syam. Iya. Dan dari keutamaan Mu'ad bin Jabal disebutkan oleh Syekh di tempat. Disebutkan oleh Syekh bahwa beliau diutus sebagai orang yang menyampaikan dari Nabi, orang yang memfakihkan, mengajari fikih kepada manusia dan mengajar ilmu serta hakim di tengah manusia. Iya. Dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ya, diutus seperti ini menunjukkan keutamaan beliau, bagaimana Nabi SAW memilihnya ya. Dan terdapat bahwa seorang pemerintah itu hendaknya mengutus dari dai-dai ke tempat-tempat yang diperlukan, diutus padanya dai-dai ya. Dan ini dari kewajiban pemerintah. Iya, dari kewajiban pemerintah. Harusnya mereka mengutus dari dai-dai yang mengajarkan kepada manusia kebaikan-kebaikan. Membuat manusia itu faqih di dalam agamanya. Faqih di dalam agamanya. Iya. Dan ini salah satu dari tugas besar, salah satu dari amalan yang penting yang harusnya diingat oleh kaum muslimin. Iya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke Yaman, Rasulullah bersabda kepadanya. Baik. Jadi tatkala mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Sesungguhnya engkau yahi Mu'ad akan mendatangi satu kaum ahlul kitab. Maka hendaknya dakwah yang kamu sampaikan pertama kali kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Ya, ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Karena di masa itu di Yaman, Yahudi dan Nasara itu lebih mendominasi daripada kaum musyrikin Arab. Iya, kaum musyrikin Arab. Baik. Jadi di sini terdapat ya bagaimana seorang dai itu dibekali. Nah, ini diingatkan tentang keadaan orang yang akan didakwai. Keadaan orang yang akan didakwai. Muat, engkau akan kiamat. Mad'u kamu itu ahlul kitab. Ya, agar supaya Mu'ad bin Jabal bersiap untuk hal tersebut. Karena ahlul kitab, mereka punya syubhat-syubhat dari kitab. Ya, ketika akan mendakwai mereka, maka harus diketahui dari arah mana. Atau kalaupun dia berdiskusi dengan mereka, masuknya dari arah mana. Baik. Maka ini semuanya dipersiapkan. Jadi dengan mengetahui keadaan orang yang didakwai, akan ada persiapan. Iya. Dan ini dasar syar'i ya, untuk seorang da'i itu mengetahui keadaan orang yang didakwai. Kemudian Nabi memberikan penjelasan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi." Hendaknya dakwah kamu yang pertama kali kepada mereka, yang kamu sampaikan kepada mereka, adalah syahadat La ilaha illallah. Ini terdapat bahwa awal kewajiban di dalam dakwah adalah mengajak kepada apa? Mengajak kepada syahadat La ilaha illallah. Iya, mengajak kepada tauhid. Karena itu beliau bawakan riwayat yang lain. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Dalam sebuah riwayat sampai mereka mentauhidkan Allah. Dalam sebuah riwayat. Nah, ini menafsirkan ya bahwa syahadat yang di atas judul bab yang dimaksudkan oleh penulis adalah apa? Adalah tauhid. Iya. Jadi pertama kali yang mereka dakwai adalah tauhid. Dan ini nas tegas bahwa awal kewajiban di dalam dakwah adalah dakwah kepada apa? Kepada tauhid. Iya. Dan ini terdapat bantahan kepada ahlul bidah yang mengatakan bahwa awal kewajiban itu, ada yang mengatakan awal kewajiban adalah an-nadhar. Pandian dia melihat dulu. Iya. Ada yang mengatakan bahwa awal kewajiban dia adalah al-ma'rifah. Ini dari ucapan-ucapan Mu'tazilah dan siapa yang mengikutinya. Bukan syahadat, ini nasnya tegas, syahadat sebagai awal kewajiban. Iya. Karena itu dari kesesatan orang-orang filsafat, siapa yang pernah melihat bala dan malapetaka orang-orang ini, biasanya anak-anak mahasiswa itu kalau diberikan pengajaran, yang pertama disuruh dulu lupakan agamanya apa. Ya, diajari dulu bagaimana melihat dan bagaimana dia punya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ada yang mencipta, ada yang diibadahi. Ya, mending ya kalau dia berkata ada yang diibadahi. Biasanya mereka hanya berputar di masalah ada yang mencipta, ada yang mengatur alam semesta di pembahasan tauhid rububiyah saja umumnya. Ya, dan ini semuanya dari bidah. Hal-hal yang bertentangan dengan apa? Dengan tuntunan. Jadi dalam ayat, di dalam hadis ini tegas sekali bahwa awal kali dalam dakwah itu adalah kepada tauhid. Dan ini harus diingat oleh para dai. Iya. Sekarang ini kadang sebagian orang berkata, kita masuk ke masyarakat tidak bisa kita mulai dengan tauhid. Kita harus kasih dulu pembahasan akhlak, supaya dia senang dulu, atau kasih pembahasan fikih. Ya. Nah, ini karena kurang memahami apa makna tauhid. Saya sudah terangkan tadi bahwa tauhid itu jangan dipahami sempit. Seorang yang mengerti tauhid dari segala sudutnya, dia akan tahu bahwa Al-Quran dari awal sampai akhirnya semuanya adalah tauhid. apa yang dia baca dari hadith-hadith Nabi, ada semuanya kaitannya dengan tauhid. Ada kaitannya dengan tauhid. Maka dia diminta mengajari apa saja, enggak ada masalah. Mau ajarin tafsir, semuanya Al-Quran tauhid. Mau belajar tentang fikih misalnya, di dalam pembahasan fikih itu banyak hadith-hadith tentang tauhid, masail-masail tauhid. Diminta bicara masalah akhlak, dia bicara tentang tauhid. Bicara masalah ahkam, ada hubungannya nanti. Ujungnya dengan apa? Dengan tauhid. Iya. Ada hubungannya dengan tauhid. Maka ini harus dipahami oleh orang-orang yang berdakwah. Awal yang didakwakan adalah apa? Adalah tauhid. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.